Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Rabb yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak, yang tidak terhitung, yang terus-menerus kita rasakan nikmat dan karunia Allah, yang mana dengan nikmat dan karunia Allah kita bisa beribadah kepada Allah SWT, yang mana dengan nikmat dan karunia Allah kita bisa mendapatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang diberkahi, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, yang mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih utama daripada jihad fisabilillah yang dikerjakan bukan di hari-hari tersebut. Ma'asyar muslimin, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari bergembira, hari berbahagia kaum muslimin. Dan sudah seyogianya bagi kaum muslimin untuk bergembira, untuk berbahagia, manakala mereka mendapatkan hari raya. Dan sesungguhnya mereka bergembira bukan dikarenakan aneka ragam hidangan yang ada di hadapan mereka, bukan pula karena baju baru yang mereka pakai. Kaum muslimin, mereka tidak berbangga-banggahan, tidak berbahagia karena perkara-perkara dunia. Namun mereka berbahagia, bergembira dikarenakan mereka merasa mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa mendapati hari yang utama, hari raya. Mereka merasa telah mendapatkan taufik untuk bisa beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, untuk bisa puasa Arafah, untuk bisa memenangkan takbir, mendatangi salat Id, berkorban dan seterusnya dari perkara-perkara yang mana perkara-perkara ini tidaklah mungkin bisa dilakukan melainkan dengan taufik, dengan karunia rahmat Allah SWT. Dan bergembira dengan karunia, dengan rahmat Allah SWT adalah perkara yang disyariatkan. Allah SWT berfirman, Qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, dengan yang bimbingan itu, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bergembira. Rahmat Allah, karunia Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini gema takbir dikumandangkan, takbir terdengar di banyak pelosok dunia, menunjukkan akan kebesaran Allah SWT, menunjukkan akan keagungan kemuliaan Allah SWT, Al-Azizul Ghaffar, Al-Azizul Qahar. Allah SWT maha besar pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma dan sifatnya, pada qada dan qadarnya, dan pada syariatnya, hukum-hukum dan larangannya. Kita besarkan Allah SWT dengan lisan-lisan kita, dengan hati-hati kita, dengan amal perbuatan kita. Marilah kita senantiasa membesarkan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan menjadikan Allah SWT sebagai yang paling besar, sebagai tujuan hidup kita, sebagai yang paling kita utamakan, yang tidak bisa dikalahkan dengan perkara dari perkara-perkara dunia. Allah SWT berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap kaum memiliki Eid, memiliki hari raya, yang mana dengan hari raya tersebut mereka, keyakinan mereka menjadi semakin kuat, yang mana dengan hari raya tersebut menjadi terwujudlah peribadatan mereka kepada teman-teman mereka, yang mana dengan hari raya tersebut mereka menjadi semakin bersatu, semakin berkasih sayang dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli qaumin aidan wa hadha aiduna." Setiap kaum memiliki aid, memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari raya yang ada pada hari raya selain Islam adalah hari-hari raya buatan manusia, yang tidak membawa kepada hidayatul qulub, tidak membawa kepada kebaikan hati dan kemaslahatan, kebaikan akhirat. Berbeda halnya dengan hari raya Islam, yang mana hari raya tersebut adalah dari bimbingan wahyu, yang mana hari raya tersebut membawa kepada hidayatul qulub, kebaikan di dunia dan di akhirat, yang memiliki hikmah yang sangat tinggi dan sangat banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. I'lamu rahimakumullah, ketahuilah. I'lamu rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya hari raya adalah bagian daripada syiar Islam yang sangat besar, yang sangat tinggi dan agung, yang mana di dalamnya terdapat hikmah yang sangat tinggi dan agung. Di antara hikmah yang tinggi dan agung dalam berhari raya adalah, yang pertama adalah sebagai bentuk perwujudan mentauhidkan Allah SWT, sebagai bentuk perwujudan mentauhidkan Allah SWT, yang mana kaum muslimin pada hari raya mereka diperintah untuk mengeluarkan zakat fitrah di malam hari raya Idul Fitri atau di pagi harinya sebelum melaksanakan sholat Id, dan juga mereka diperintah untuk berkurban pada hari raya Idul Adha setelah sholat Id. Mereka juga diperintah untuk membaca takbir, tahmid, tahlil dan yang semisalnya. Mereka diperintah untuk berkumpul di tempat sholat, yang mana mereka melakukan sholat, mendengar khutbah dan lain sebagainya dari amalan-amalan, yang mana amalan-amalan ini hanya ditunjukkan kepada Allah SWT sebagai bentuk merealisasikan tauhid kepada Allah SWT. Hikmah yang kedua dari hikmah yang tinggi dan agung dari hari raya adalah sebagai bentuk perwujudan persatuan kaum muslimin, di mana kaum muslimin pada hari raya mereka semuanya berbuka, tidak ada yang berpuasa, bahkan haram berpuasa pada hari raya. Mereka diperintahkan semuanya untuk berkumpul di tempat sholat, tanah lapang atau yang semisalnya, yang memungkinkan mereka untuk berkumpul di satu tempat tersebut, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tua ataupun yang muda, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan para wanita yang haid pun mereka masih diperintah untuk keluar menuju tempat sholat. Namun mereka menjauh dari tempat pelaksanaan sholat. Hikmah yang ketiga dari hikmah berhari raya adalah sebagai perwujudan kaum muslimin untuk semakin saling berkasih sayang. Yang mana kaum muslimin mereka diperintahkan pada hari raya untuk mengeluarkan zakat fitrah atau untuk membagikan daging kurban dalam bentuk hadiah ataupun sedekah. Yang mana mereka juga berkumpul di satu tempat yang mana di situ saling bertemu, saling mengucapkan salam, saling memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya. Juga mereka saling mengunjungi, saling memberi dan seterusnya dari perkara-perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Id. Yang mana perkara-perkara ini menjadi sebab semakin dekatnya hati-hati kaum muslimin. Yang mana perkara ini menjadi sebab hilangnya atau berkurangnya kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita wujudkan hikmah yang besar dari sedikit hikmah yang disebutkan di atas. Mari kita wujudkan tauhid kita kepada Allah SWT. Mari kita semakin bersatu. Mari kita saling menyayangi. Sesungguhnya sifat menyayangi adalah sifat yang dituntut oleh syariat agar ada pada diri setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dialah seorang beriman, yaitu dengan iman yang sempurna, sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim matsalul jasad wa ta'atufihim matsalul jasad idastaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadihi bisahri wal huma." Permisalan orang-orang beriman pada kasih sayang dan kelembutan, kelemah lembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Yang mana apabila ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka bagian tubuh yang lainnya akan ikut merasakan sakit dengan ditunjukkan dengan demam ataupun tidak bisa tidur. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkasih sayanglah, sayangilah saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Terutama mereka orang-orang yang dekat dan terus yang lebih dekat lagi dengan kita dan sekitarnya. Sayangilah mereka dengan berlambat lembut kepada mereka, dengan bermuamalah yang baik, dengan bertutur kata yang baik, dengan memberikan perkara yang bisa meringankan mereka, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta ataupun yang semisalnya. Sesungguhnya menyayangi mereka menjadikan sebab seseorang mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La yarhamillahu man la yarhamin nas." Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak mencintai manusia. Demikian juga dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbuat baiklah, wujudkanlah kasih sayang tersebut dengan banyak berbuat baik kepada mereka. Terutama di masa-masa sekarang, di masa menyebarnya pandemi wabah corona, di mana banyak kaum muslimin yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun yang semisalnya, berbuat baiklah kepada mereka dengan membantu penghidupan mereka ataupun dengan bantuan yang semisalnya. Sesungguhnya seseorang sesungguhnya menyayangi, membantu mereka, orang-orang yang lemah, terkhusus mereka itu orang-orang soleh, orang-orang yang baik, menjadikan sebab mendapatkan pertolongan dan kemurahan rezeki dari Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innama tursyakuna wa tungsaruna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dikarenakan orang-orang miskin yang ada di antara kalian. Dalam riwayat Imam Nasa'i ada tambahan, "Bidu'a'ihim wa sholatihim wa ikhlasihim." Yaitu karena doanya mereka, karena sholatnya mereka, karena keikhlasan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari Idul Adha, Rasulullah menyebutkannya dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar, dikarenakan pada hari tersebut yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kebanyakan dari amalan haji yang utama dikerjakan di hari tersebut, seperti tawaf ifadah, melempar jumrah, memotong rambut, menyembelih haji, sembelihan, mabit di Mina, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang utama yang dikerjakan di waktu menjalankan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah SWT manakala mensyariatkan suatu amalan tertentu yang mana para hamba diperintahkan untuk menjalankan amalan tersebut, namun tidak semua hamba bisa menjalankannya, maka Allah SWT mensyariatkan amalan yang lain agar amalan ini bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mampu mengerjakan amalan yang pertama tadi, sehingga ia bisa mendapatkan keutamaan seperti keutamaan orang-orang yang mengamalkan amalan yang pertama tadi atau mendekatinya. Seperti yang terjadi pada hari-hari ini, yaitu amalan yang sangat utama yang dikerjakan diantaranya adalah haji dan umrah. Namun banyak diantara kaum muslimin, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan amalan tersebut, baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan keamanan, ataupun yang semisalnya. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan amalan yang lain, yang mana apabila amalan ini dikerjakan, ia akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaan mereka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga dinyatakan sahih oleh dihasankan oleh Alama Al-Albani, dan juga Syekh Alama bin Bas menyebutkan memiliki banyak jalan yang menjadikan hadis ini hasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fil jama'ati thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jal hatta tatla' asy-syams thumma yusalli ra'atain kanat lahu ka'ajri hajjin wa umratin tamah tamah tamah." Barang siapa yang dia mengerjakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk, yaitu masih di tempatnya di masjid atau di musala tempat salatnya, berzikir kepada Allah SWT, yaitu dengan membaca zikir pagi, membaca Al-Qur'an atau yang semisalnya, thumma hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit, thumma yusalli ra'atain, kemudian setelah itu ia salat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjin wa umratin, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Lalu Rasulullah menegaskan dengan mengatakan tamah tamah, sempurna sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, demikian pula pada tanggal 9 Arafah, kaum muslimin yang berhaji, mereka diperintahkan untuk mengamalkan amalan haji yang sangat utama, yaitu wukuf Arafah, di mana amalan ini amalan yang Allah SWT membanggakan Ahlul Arafah kepada para Ahlul Sama, kepada para malaikat, dan Allah SWT di hari itu mendekat dan mengatakan pada para hambanya apa yang mereka inginkan. Namun banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mampu untuk mengamalkan amalan ini, wukuf Arafah. Maka Allah SWT mensyariatkan amalan yang lain, yang mana dengan mengerjakan amalan ini mereka juga mendapatkan keutamaan, yaitu puasa Arafah bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji, yang mana keutamaannya menjadikan sebab seorang mendapatkan ampunan 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang tersisa. Demikian juga pada hari yang ke-10, kaum muslimin yang sedang berhaji, mereka juga melakukan amalan-amalan utama dari amalan-amalan haji, seperti tawaf ifadah, mencukur rambut, menyembelih sembelihan, melempar jumrah, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang utama. Namun banyak-banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak bisa mengerjakan amalan ini. Maka Allah Ta'ala juga mensyariatkan amalan lain, yang mana amalan-amalan ini apabila dikerjakan akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak pula, seperti dengan memperbanyak membaca takbir, dengan menghadiri salat Id, mendengar khutbah, menyembelih kurban dan membagikannya daging tersebut, dengan menghadiahkan ataupun sedekahkannya, dan lain sebagainya dari amanah amalan yang Allah Ta'ala syariatkan sebagai bentuk rahmat dan kelemah lembutan Allah Taala kepada para hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berhari raya, dan juga besok kita masih dalam hari raya, masih dalam hari yang utama. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Yaumu Arafah, Yaumu Nahri, wa Yaumu Tashriqi, Iduna ahlul Islam, wa hunna ayyamu aklin wa syurbin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan yang lainnya. Yaitu artinya hari Arafah, hari berkurban, dan hari-hari Tashriq adalah hari-hari raya bagi kami kaum muslimin, dan hari-hari tersebut adalah hari makan dan minum, dan hari-hari tersebut adalah hari yang utama, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam dari hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Quradin radhiyallahu anhu, Abdulul ayami indallahi yaumun nahri thumma yaumul qar. Seutama-utama hari di sisi Allah adalah hari berkurban dan hari qar, yaitu hari setelah berkurban tanggal 11 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan amal soleh kita pada hari ini, pada hari raya kita, hari 10 Zulhijjah, ataupun pada hari-hari setelahnya, dengan berkurban ataupun dengan memperbanyak membaca takbir, yang mana bacaan takbir ini disyariatkan menurut jumhur ulama sejak waktu subuh hari Arafah dan berakhir di akhir waktu asar pada tanggal 11 Zulhijjah, yang mana takbir ini bisa dibaca setelah salat lima waktu ataupun di waktu selain salat, ketika di rumah, di jalanan, ataupun yang semisalnya, dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, atau dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun dengan bentuk-bentuk takbir lainnya yang datang sahih dari para sahabat. Semoga Allah Taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah Taala menerima dari kita amal soleh kita semua. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi. Allahumma ighfir lana wali walidina walil muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma aslih ahwalana wa ahwala ulati umurina. Allahumma aizal Islam wal muslimin fi kulli zaman wal makan. Allahumma damiral Allahumma damiril kuffara wal munafiqina tadmira. Allahumma afina, Allahumma afina, Allahumma afina fid dunya wal akhirah. Allahumma rafa' hadzal bala, Allahumma rafa' hadzal bala virus corona an jami'il bilad, khususan min biladil muslimin. Waj'al lana ibratan. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.